Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Sampai mana pembahasan kita? Anda ya, Paman. Kenapa pindah ke belakang? Tanggung itu depan. Sampai mana kembali? Lupa. Anda. Sisanya tidak mengikuti. Sisanya tidak. Abu Muhammad sampai mana? Sampai Abu Husain punya ayah. Sampai situ ya? Sampai satu aja cuma. Ayo. Cuma sampai situ tadi itu ya? Abu Abdi Syams punyanya Al-Walid bin Al-Mughirah. Kata mereka orang-orang Quraisy, berpendapatlah engkau, kami mengikuti engkau. Karena dia adalah seorang tokoh Quraisy, orang tuanya dari Quraisy. Qala bal antum faqulu asma', bahkan kalian berpendapatlah kalian, aku akan mendengarkan. Oh, baik. Nakulu kahit, kami berpendapat kalau dia itu dukun. Siapa yang dimaksud? Rasulullah SAW. Itu Muhammad dukun, ya. Maka Al-Walid Ibnu Mughirah berkata, qala la, bukan, dia bukan dukun. Wallahi, demi Allah, dia bukan dukun. Ma huwa bikahin, dia bukan dukun. Laqad ra'ainal kuhan, sungguh kami telah menyaksikan. Saya telah melihat dukun-dukun itu seperti apa. Dia bukan dukun. Fama huwa bimuzamzamatil kahin wala saj'ihi. Dia, apa yang dia ucapkan bukanlah dendangan dukun, bukan sajaknya dukun. Aku tahu betul bagaimana itu dukun kalau berkata. Apa yang dikatakan itu bukan dukun. Itu bukan ciri-ciri dukun. Lalu mereka kembali menjawab, panakulu majnun, kalau begitu dia majnun, orang gila ya. Kala maka si Al-Walid berkata, ma huwa bimajnun, dia bukan orang gila. Majnun itu kan dari jannah. Majnun itu maknanya kalau dalam bahasa Arab orang kejinan. Majnun, gila, orang gila, kejinan. Laqad ra'ainal junun. Sungguh kita telah melihat orang-orang gila. Wa arafna, kita telah mengetahui. Fama huwa bi khanqihi wa la tukhalijuhu wa la waswatuhu. Dia tidak tercampuri dengan kejinan, tidak ada was-was gila di situ. Dia bukan orang gila. Kalau mereka kembali berkata, fanaqulu syair, kita katakan syair saja, bukan orang gila. Tukang syair, orang yang bersyair, pandai melatih kata-kata, mengucapkan kata-kata yang indah. Ini penyair berarti. Qala ma huwa bisyair. Dia bukan syair. Laqad arafna syi'ra kullahu, kami. Ya, kita semua tahu syair itu semuanya. Segala macam jenisnya kita tahu. Rijzahu wa hazjahu wa qariṭahu wa maqbūḍahu wa mabsūṭahu. Semuanya, macam-macamnya, jenis-jenisnya. Kita sudah mengalami ini, kita sudah mempelajari ini, kita sudah mengetahui ini. Ini bukan syair. Yang dia katakan bukan syair, dia bukan seorang penyair. Karena syair itu diketahui sajaknya, akhirnya, ya, yang ada yang susunannya, nun-nun semua. Bagus memang syair. Orang Arab, banyak di antara mereka yang pandai bersyair. Ucapannya indah, penyair itu. Tapi kita sudah mempelajari, kita sudah tahu syair dengan segala macam jenisnya. Ini bukan syair. Jelas. Ucapan dia ini bukan syair. Kalau, ya sudah, kalau bukan syair, berarti penakul sahir. Kita katakan dia ini bukan syair. Qala ma huwa bisahir. Kata si Al-Walid Al-Mughirah, dia bukan penyihir. Bukan. Penyihir bukan. Laqad ra'ayna suhar. Kita telah melihat para penyihir itu. Fama huwa binafsihim wala aktihim. Apa yang dia ucapkan itu bukanlah apa yang ditiupkan oleh para penyihir. Bukan. Kita tahu persis bagaimana penyihir itu bertindak, berbuat. Kita tahu, betul-betul tahu. Dia bukan penyihir. Apa kalau begitu? Kalau mereka berkata, fama taqulu anta ya Abu Abdisyams, wahai Abu Abdisyams, kalau begitu apa pendapatmu? Qala wallah, si Al-Walid bin Mughirah bersumpah demi Allah, inna liqaulihi halawatan, sungguh ucapannya betul-betul manis, betul-betul indah. Wa inna aslahu la'abdin, wa inna far'ahu la'janatin. Pokoknya itu sangat mulia seperti pokoknya kurma, dan rantingnya sungguh menuai faedah. Apa yang dia ucapkan sungguh menuai faedah. Wa ma antum biqa'ilina min hadza syai'an illa 'urifa annahu batil. Tidaklah apa yang kalian ucapkan semua ini dari awal sampai akhir, melainkan semuanya batil, salah. Tidak ada yang benar. Dia itu penyair bukan. Orang gila juga bukan. Penyihir juga bukan. Dukun juga bukan. Bukan semua. Wa inna aqrabal qawli fihi la an taqulu sahir. Tapi yang mendekati, dia itu penyihir. Yang mendekati penyihir. Yang lebih mendekati dia itu dikatakan penyihir. Lah kenapa? Ja'a bi qawli huwa sahara yufarriqu bainal mar'i wa akhihi. Dia datang dengan ucapannya seakan-akan dia menyihir, dia memisahkan antara seseorang dengan saudaranya. Wa bainal mar'i wa zaujatihi, antara seorang dengan istrinya. Wa bainal mar'i wa 'ashiratihi, seseorang dengan keluarganya. Fatafarraqu anhu bidzalik, mereka bercerai-berai dengan sebab dia. Jadi yang mendekati kita katakan penyihir, memang seperti itu. Kata Al-Walid bin Mughirah. Dengan sebab dia, Seseorang jadi berpisah dengan istrinya, berpisah dengan keluarganya, karena lebih memilih kebenaran. Ini si musyrik, ya, sudah tahu dia belum Islam. Sudah tahu apa yang dikatakan oleh Rasulullah ini seperti ini. Dia tidak Islam ini, tokohnya ini. Dikatakan dukun bukan dukun, penyihir bukan penyihir. Penyair bukan penyair. Benar-benar ucapannya itu manis, mulia, menuai manfaat, sekian banyak faedah. Tapi ya namanya tokoh, sudah tokoh. Sebenarnya tahu kebenaran itu, sudah tahu. Daripada nanti takut dia ditinggalkan oleh mereka, akhirnya ya sudah, kita jumpai saja yang lebih mendekati ini. Karena kalau dia membantah mereka semua ini, dia akan ditinggalkan. Sebenarnya dia ini tahu Rasulullah SAW ini, kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bisa dia sendiri membantah mereka sebanyak ini. Tetapi karena takut ditinggalkan tadi, hasilnya itu mendekati penyihir. Sepertinya cocok kalau penyihir. Kenapa? Karena dia memisahkan. Hujannya tidak ilmiah, ya. Tidak ilmiah, mengirangi. Bahkan betul salah, benar-benar salah. Dia sendiri kagum dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kagum, bagus. Bahkan disebutkan dalam sebagian kisah, dia sendiri terkadang mendengarkan bacaan Rasulullah SAW. Al-Walid Ibn Mughir. Tapi karena tadi sudah ditokohkan, tidak mau ditinggalkan oleh orang banyak, oleh kaumnya yang musyrikin, akhirnya sudah kita katakan selesai. Akhirnya setelah mereka sepakat karena ini musim haji, faja'alu yajlisuna bi dinas, mereka duduk di jalan-jalan masing-masing dari mereka. Hina qadimul musim, ketika manusia ingin datang untuk pergi berhaji. La yamurru bihim adun illa hadahu iyyahu wa dzakaru lahu amra. Tidaklah ada seorang pun yang melewati jalan-jalan itu melainkan mereka semua ini, yang tim yang sudah dibentuk oleh Al-Walid bin Mughirah, memperingatkan orang-orang yang datang dari Muhammad, mengatakan bahwa dia adalah seorang penyihir. La ilaha illallah. Zalim, ya. Tuduhan yang zalim kepada Rasulullah SAW. Padahal dia tahu bagaimana Rasulullah SAW. Fa anzalallahu ta'ala fil Walid ibn al-Mughirah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya tentang Al-Walid ibn al-Mughirah. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau membaca ayat ini, ingat-ingat antum, ini kisah berkaitan tentang Al-Walid bin Mughirah. Kisah yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُفْتَرَى إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ. Itu berkaitan tentang Al-Walid bin Mughirah. Surat apa? Surat apa? Al-Muddatsir. Ya. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Aku buka surat Al-Muddatsir, aku jumpai ayat. Ayat berapa? Carilah dari ayat pertama sampai ayat terakhir. pertemuan. Tidak tahu saya ayat belum. Ini juga tidak ada ayat. Dharni wa man khalaqtu wahida. Biarkanlah dengan orang yang hanya aku yang menciptakannya. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Dan aku telah menjadikan bagi dia harta yang berlimpah. Orang kaya besar Al-Walid bin Mughirah ini, ya, sampai disebutkan dalam sebagian riwayat dia punya kebun yang memiliki musim yang berbeda di Yaman dan di Syam. Kalau di Yaman lagi musim paceklik, di Syam subur. Artinya kalau di Yaman nggak dapat pendapatan, di Syam ada pendapatan. Kalau di Syam lagi musim kering, ya, di Yaman ada. Saking banyaknya hartanya. Orang kaya ini. Wa ja'altu lahu malan mamduda, aku jadikan dia untuknya harta yang berlimpah. Wa banina syuhuda, dan anak-anak laki-laki lagi banin, itu anak laki-laki banin, ya. Anak-anak banin yang kuat-kuat, jagoan-jagoan anak dia ini, sampai di antara dari anaknya ada yang menjadi seorang yang pemberani yang dipuji oleh Rasulullah. Siapa? Khalid bin Al-Walid. Ini bapaknya ini. Bapaknya dari Khalid bin Al-Walid. Masya Allah. Wa mahattu lahu tamhida. Aku berikan dia kehidupan yang makmur. Thumma yatma'u an azid. Kemudian dia tamak, pengen ditambah. Itulah kalau enggak puas dengan dunia itu, enggak cukup. Ingin nambah terus. Ini dia. Tamak dia ingin aku supaya nambah. Kalla, kata Allah sekali-kali tidak. Innahu kana li ayatina anida. Dia menentang terhadap ayat-ayat kami. Sa'urhibuhu sa'uda. Akan kami sulitkan kehidupannya. Innahu fakkar wa qaddar. Sungguh dia berpikir untuk menentukan Nabi Muhammad ini apa cocoknya julukan. Fakudila kaifa qaddar, celakalah bagaimana dia menentukan. Allah katakan celaka. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itu dia menentukan, berpikir dia apa cocoknya. Tidak cocok semua, ya. Tidak ada yang cocok. Mau dikatakan dukun tidak cocok, penyair tidak cocok, penyihir tidak cocok. Tukang apa? Orang gila nggak cocok, orang ini nggak ada yang cocok, karena memang Rasulullah SAW bukan itu semua, bukan dari apa yang dia sebutkan. Rasulullah SAW makhluk yang mulia. Akhirnya nyari yang lebih dekat, kata dia. Fakutilah kaifa qaddar, celaka. Tsumma nazar, kemudian dia memandang apa yang cocok. Tumma abasa wa basa, masam mukanya. Terus apa lagi? In hadza illa sihru yukthar, ini tidaklah melainkan sihir. Akhirnya sihir Rasulullah ditentukan sihir sama dia, ya. Na'udzubillah, ini ayat yang berkaitan tentang Al-Walid ibn al-Mughirah dalam Al-Qur'an. Faja'ala ulaika nafar, ya, kelompok mereka itu selalu yang puluna dalika fi Rasulillah SAW, mengucapkan itu terhadap Rasulullah SAW. Liman lakau minan nas, siapa saja yang mereka temui dari kalangan manusia. Wa sadaratil arab min dalikal musim bi amri Rasulillah SAW. Dan terus dari musim itu muncullah, ya, apa yang mereka julukan kepada Rasulullah SAW. Fantasyara dzikruhu, tersebarlah penyebutannya. Fi biladil arabi kulliha, di negeri Arab secara keseluruhan, bahwa Rasulullah SAW itu penyihir. Padahal tidak ada yang tepat semuanya. Itulah, ya, Al-Walid ibn al-Mughirah, salah satu dari tokoh Quraisy yang disebutkan yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang tentang apa yang dijumpai oleh Rasulullah SAW terhadap kaumnya. Jangan dilewatkan, insyaallah pembahasannya sangat memberikan faedah kepada kita semua. Kita cukupkan. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.